يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني اللہ کا نام لے کر جو بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے شروع کرتا ہوں. Aku memulai dengan nama Allah yang menganugerahkan tanpa diminta dan berkali-kali memperlihatkan kasih sayangnya. Qul tu kehde ya kehta chala ja. Qul itu katakanlah olehmu atau terus menerus sampaikan. Huwallahu ahad, wo Allah akela hai, ek hai. Bahwa Allah itu satu atau tunggal. Allahus samad, Allah benayaz hai, samad hai. Allahus samad, dia yaitu Allah yang tidak memerlukan siapapun atau apapun. Lam yalid, na usne kisi ko jana hai. Dia tidak melahirkan. Walam yulad aur na wo jana gaya hai. Dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, aur na koi uska syarike kar hai. Dan tidak ada syarikat di dalam urusannya. Is surat ke مختلف نام روایات میں بیان ہوئے ہیں. Di dalam riwayat dijelaskan banyak nama dari surah ini. اس کا ایک نام سورت التفرید بھی ہے. Salah satu namanya ialah surah At-Tafrid. یعنی یہ سورت اللہ تعالیٰ کے انفرادی ہونے کا ذکر کرتی ہے. Yaitu surah ini menyebutkan tentang ketunggalan Allah Ta'ala. اور تثلیث وغیرہ کی تردید کرتی ہے. Dan menolak faham Trinitas. پھر اس سورت کا نام التجرید بھی ہے. Dan surah ini nama lainnya adalah At-Tajrid. Ke isme Allah Ta'ala ke lasani hone ka zikr hai. Yaitu menjelaskan mengenai Tuhan tanpa tandingan. Phir is surat ka ek naam Al-Ikhlas bhi hai. Salah satu namanya juga adalah Al-Ikhlas. Kyunki is surat ke padhne ke natija mein insaan ke andar ikhlas paida hota hai. Karena dengan membaca surah ini akan timbul keikhlasan di dalam hati seseorang. Aur uska Khuda Taala se taluq paida hota hai. Dan akan terjalin hubungannya dengan Allah Taala. Ek naam surat An-Nija bhi hai. Salah satu namanya juga surah An-Nija. Kyunki nijat ka daromadar is baat par hai ki insaan Khuda Taala ko wahid aur la shareek khayal kare. Yaitu nijat atau keselamatan tergantung kepada seseorang yang memahami bahwa atau meyakini bahwa Allah Ta'ala adalah wujud yang tunggal dan esa. Ek naam surat Al-Wilayah bhi hai. Salah satu namanya adalah surah Al-Wilayah. Kyunki ye surat insaan ko pure taur par ilm aur maarifat bakhshti hai. Karena surah ini secara sempurna memberikan kepada seseorang ilmu dan ma'rifat. Jiske natije mein insaan wilayat ke darja par pahunch jata hai. Yang dengan perantaraannya seseorang bisa mencapai tingkat kewalian. Phir is surat ka ek naam al-ma'rifa bhi hai. Salah satu namanya al-ma'rifa. Kyunki ye insaan ko Khuda Taala ki ma'rifat ata karti hai. Karena surah ini menganugerahkan kepada manusia ma'rifat Allah Ta'ala. Is surat ka ek naam jimal bhi hai. Salah satu namanya adalah al-jimal. Kyunki Khuda Ta'ala ki surat hai aur khoobsurti ko pasand karta hai. Al-jimal. Jimal, jimal. Karena Allah Ta'ala adalah indah dan menyenangi keindahan. Iska ek naam Al-Muqashqisha bhi hai. Salah satu namanya adalah Al-Muqashqisha. Yani bari karne wali, azad karne wali. Yaitu wujud yang membebaskan. Shifa bakshne wali. Memberikan kesembuhan. So, ye wo surat hai jo insaan ko kufr aur shirk ki bimari se shifa deti hai. Itu sifat yang menyembuhkan manusia dari kemusyrikan. Iska ek naam al muawwiza bhi hai. Salah satu namanya adalah al muawwiza. Ye bhi naam hadis mein bayan hua hai. Hadis ini disebutkan juga, nama ini disebutkan juga dalam hadis. Ek naam as samad bhi hai. Salah satu namanya adalah as samad. Kyunki isme Allah Taala ki sifat samad ka zikr hai. Karena dalamnya disebutkan sifat samad dari Allah Taala. Suratul Asas bhi hai. Juga namanya surah al asas. Fir ek naam al-mani bhi hai. Yang satu namanya lagi adalah al-mani. Ye surat kabar ke azab se insaan ko bachati hai, uske rokne wali hai. Yaitu surah ini menyelamatkan ataupun mencegah seseorang dari azab kubur. Iska ek naam al-mahzar bhi hai. Salah satu namanya al-mazhar. Mahzar. Oh, al-mahzar. Ke jisko sunne ke liye farishte hazir ho jate hain. Ya, ini karena dengan mendengarnya, seseorang mendengarnya, untuk mendengarnya malaikat turun mendengar pembacaannya. Suratul Bara bhi naam hai iska. Salah satu namanya adalah Al-Bara. Yani ye aag se bachane wali hai. Yaitu yang menyelamatkan dari api. Al-Muzakkira bhi iska naam hai. Namanya juga Al-Muzakkira. Ye khuda ki tauhid ko yaad dilati hai. Karena surah ini mengingatkan tauhid Allah Ta'ala. An-Nur bhi iska ek naam hai. Namanya juga An-Nur. Al-Aman bhi iska ek naam hai. Al-Aman juga namanya. Al-Munaffira bhi iska ek naam hai. Namanya juga Al-Munaffira. Kyunki isko sunkar syaitan bhagta hai. Karena dengan mendengarnya syaitan berlari. Ye terbirit-birit. Quran Karim ki ek mukhtasar surat hai. Inilah surah yang terpendek dalam Al-Qur'an, yang pendek dalam Al-Qur'an. Lekin bahut aham surat hai. Tetapi surah yang sangat penting. Baz riwayat ke mutabik isko Quran Karim ka ek tihai kaha gaya hai. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa surah ini adalah sepertiga Al-Qur'an. Kyunki isme jo mazmoon bayan hua hai wo aisa hai ki jo Quran Karim ke teesre hisse mein bar bar bayan hua hai. Karena topik yang ada di dalamnya itu adalah topik yang berkali-kali diulang dalam Al-Qur'anul Karim, sehingga sepertiga Al-Qur'an menjelaskan mengenai hal tersebut. Jadi Quran Karim ke agar teen hisse kiye jaye to ek hisse mein Khuda Taala ki tauheed ka mazmoon jo hai wo mukhtalif pehrayon mein taqseem hua hai. Jadi kalau Al-Qur'an dibagi tiga, maka sepertiga itu adalah penjelasan mengenai tauhid Allah Taala. Baaz logon ke khayal mein ye surat Quran Karim ka khulasa hai. Bahkan menurut sebagian orang surah ini adalah ringkasan Al-Qur'anul Karim. Kyunki sare Quran Karim ka mahasil yahi hai ki Khuda Taala ek hai aur wahi ibadat ke layak hai, uska koi shareek nahi. Karena kalau disimpulkan, maka Al-Qur'an itu mengajarkan bahwa Tuhan adalah tunggal, tidak berserikat dan layak untuk disembah. Ek riwayat mein zikr milta hai. Dalam sebuah riwayat disebutkan ke ek sahabi jab namaz padhate, ada seorang sahabat jika memimpin salat, wo har namaz mein surah ikhlas ki tilawat kiya karte the, maka di dalam setiap salat dia membaca surah al-ikhlas. Unhone har namaz mein yehi tilawat karni jis par logon ko kuch etiraz paida hua aur unhone kaha ki ye aap kya karte hain. Jadi di dalam salat selalu membaca surah ini sehingga orang-orang berkeberatan. Is par unhone kaha ki mujhe to ye surat bahut pasand hai, agar namaz maine padhani hai to main har namaz mein ye padha karunga. Beliau kemudian menjawab bahwa surah ini sangat saya senangi, oleh karena itu jika saya mengimami sholat maka selalu saya membacanya. Mengenai beliau ini disampaikan kepada hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inhone Hazur ki khidmat mein bhi yehi arz kiya ke Hazur mujhe is surat se pyar hai, mujhe ye surat bahut pasand hai. Maka ini juga yang beliau jelaskan kepada hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa saya sangat menyenangi surah ini. Dan saya menghendaki atau menginginkan agar surah ini selalu saya baca di dalam salat. Dan Huzur sallallahu alaihi wasallam sangat menyenangi pendapat beliau itu dan mengizinkan beliau melakukan demikian. Surat mein ye hukum hai ke kul huwallahu ahad. Di dalam surah ini ada perintah yaitu kul huwallahu ahad. Pehle bhi arz kiya ja chuka hai ki Quran Kareem ke awwal mukhatib aan Huzur sallallahu alaihi wa sallam hai. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa yang dituju oleh Al-Qur'an terutama yaitu yang paling awal adalah hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aur aapke baad tamam musalman iske mukhatib hain. Dan yang objek kedua adalah semua orang Islam. Har zamana ka musalman mukhatib hai. Yaitu orang-orang Islam yang di setiap zaman. Isliye ye har zamana ke musalman ke liye hukm hai ke tu ye kehta chala ja. Yaitu jadi perintah kepada semua umat Islam di setiap zaman, yaitu katakanlah terus menerus olehmu Allah ek hai, bahwa Allah tunggal. Ahad istimal hua hai. Di sini digunakan kata ahad. Ye ek aham baat ki taraf ishara karta hai. Yaitu mengisyarakan kepada suatu yang penting. Ke wo khuda aisa akela hai, yaitu bahwa Tuhan demikian sendirinya atau tunggal, ke uski zat aur sifat mein koi bhi dusra sharik nahi, yang di dalam zat dan sifatnya tidak ada apa atau siapapun yang berserikat dengannya. Lafze wahid istemal nahi hua, ahad istemal hua hai. Bukan wahid yang digunakan tetapi ahad. Jab hum wahid kahenge, kalau kita menggunakan kata wahid, to isse zehn is taraf ja sakta hai ke wahid ke baad iznan aata hai. Itu karena kalau kita sebut wahid maka pikiran akan terus menganggap bahwa setelah itu pasti iznan. Isliye wo lafz hi istemal nahi kiya ke jiske baad dusre ka koi imkan bhi rahe. Yaitu kata yang digunakan itu adalah kata yang tidak mungkin kemudian terfikir akan ada yang berikutnya. Ahad hamesha ahad rehta hai. Karena ahad hanya sendiri saja dia. Aur hamesha se ahad hai. Dan dari sejak awal ahad. To jo aage baat bayan hui uska khulasa is lafz mein bayan kar diya. Yaitu bahwa yang dijelaskan setelahnya sudah diringkaskan di dalam kata ini. Allah akela hai. Itu bahwa Allah tunggal. Hamesha se akela tha. Dan dulunya tunggal. Aur hamesha se akela rahega. Dan juga seterusnya juga akan tunggal atau sendiri. Uska koi shirik nahi hai. Tidak ada serikatnya. Tidak ada pendampingnya. Is ayat mein teen baatein bayan hui hain. Yaitu di dalam surah ini ada tiga hal yang dijelaskan. Pehli baat ye hai huwallah, ke Allah maujood hai, uski hasti ke mutalliq bataya gaya ke Allah hai. Itu yang pertama adalah huwallah, yaitu bahwa Allah ada, zatnya ada. Dahriyat keyakinan terhadap kiyagaya. Ya, ya dengan ini menolak pemahaman ateis. Ke jo ye kehte hain ke khuda koi nahi hai. Itu ateis yang mengatakan bahwa wujud Tuhan tidak ada. Firmanya Allah hai. Bahwa, makanya difirmankan ada Allah. Fir un tamam logon ke aqaid ka rad kiya gaya jo kisi lihaz se bhi shirk karte hain. Lalu menolak akidah semua orang yang memahami kemusyrikan dalam bentuk apapun. Chahe wo buton ki puja karne wale musyrikin ho. Apakah mereka musyrikin yang menyembah berhala? Ya taslis ke akidah rakhne wale ho. Atau mereka yang memahami trinitas? Har ek rad karke farma diya ahad. Yaitu menolak semua pemahaman itu dengan mengatakan ahad. Allah hai. Yaitu Allah, wujud Allah ada. Wo apni zat mein bhi akela hai. Dia tunggal atau sendiri di dalam zatnya. Aur apni sifat mein bhi akela hai. Dan dia juga tunggal atau sendiri di dalam sifat-sifatnya. Jadi taur par ye teen mazmoon is surah mein bayan hue hain. Jadi secara mendasar tiga hal ini yang dijelaskan dalam surah ini. Khuda hai, yaitu wo apni zat mein akela hai, wo apni sifat mein bhi akela hai. Yaitu Tuhan ada, dia tunggal atau sendiri di dalam zat dan sifatnya. Fir firmaya Allahus Samad. Dan kemudian disebutkan Allahus Samad. Allah wo zat hai, wo hasti hai jo as-samad hai. Yaitu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sendiri, Tuhan yang samad. Bukan sendiri ya, samad. Samad ka tarjuma mukhtalif zamanon mein mukhtalif andaaz mein kiya jata hai. Kata samad diterjemahkan dalam berbagai bahasa dengan berbagai sisi atau pandangan. Isko ghani bhi kehte hain. Bisa juga disebut ghani. Isko kisi aur ka muhtaj na hone wala bhi kehte hain. Dan dikatakan juga sebagai wujud yang tidak memerlukan apa atau siapapun. Isko beniyaz bhi kehte hain. Dan dikatakan tidak memerlukan apapun. Ghar har zuban mein iske mukhtalif alfaz istemal hue hain, yaitu dalam berbagai bahasa digunakan dalam dengan berbagai bahasa, lekin haqeeqat ye hai ke samad ka sahi tarjuma kisi ek lafz mein mumkin nahi hai. Yang penting bahwa as-samad itu tidak dapat diterjemahkan hanya dengan satu kata, kyunki samad mein sirf ye baat موجود نہیں ہے کہ خدا تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے. Sebab dikata di dalam kata as-samad tidak hanya terdapat pengertian bahwa Allah tidak memerlukan apa atau siapapun. صرف یہ مطلب نہیں ہے. Bukan hanya ini artinya. اس کے ساتھ یہ بات بھی داخل ہے. Di dalamnya juga mengandung pengertian کہ باقی ہر چیز اس کی محتاج ہے. Bahwa semua benda atau semua yang lain memerlukannya. Ye dono baatein isme shamil hain. Itu dua hal ini ada di dalam kata samad itu. Samad aisi zat ko kehte hain. Samad disebutkan untuk suatu zat, aisi hasti ko kehte hain, atau suatu wujud jo kisi dusre ki muhtaj na ho, yaitu yang tidak memerlukan wujud apapun, lekin har koi uska muhtaj ho, tetapi semua wujud memerlukannya, memerlukan dia. چنانچہ اس دنیا میں دیکھ لیں جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی, چاہے ان کا تعلق انسان سے ہو, اس کا تعلق حیوان سے ہو, اس کا تعلق فلکیات سے ہو, اس کا تعلق جمادات سے ہو, اس کا تعلق نباتات سے ہو, وہ سب کی سب خدا تعالیٰ کی ذات کی محتاج ہیں. Itu sebagaimana kita lihat di dunia ini, apakah manusia, apakah hewan, apakah tumbuh-tumbuhan, apakah benda mati, apakah bintang kemintang, apa saja, semuanya memerlukan zat Allah Ta'ala. Lekin agar wo sari cheeze khatam ho jaye to phir bhi Khuda Ta'ala ki zat ko koi farak nahi padta. Dan jika semuanya itu tidak ada atau binasa, maka tidak ada, tidak akan mempengaruhi zat dan sifat Allah Ta'ala. Wo unka muhtaj nahi hai. Karena dia tidak memerlukan semua itu. Lekin wo cheeze Khuda Ta'ala ki zat ki muhtaj hain. Tetapi semuanya itu memerlukan sifat dan zat Allah Ta'ala. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے سمد ہونے کی دلیل پیش کی ہے. Ayat berikutnya menjelaskan dalil tentang sifat samadnya. Firmanya lam yalid wa lam yulad. Yaitu yang lam yalid wa lam yulad. Kena usne kisi ko jana hai. Yaitu dia tidak melahirkan siapapun. Aur na wo jana gaya hai. Dan dia tidak dilahirkan. اس بات میں اس کے سمد ہونے کی دلیل دی گئی ہے. Yaitu di dalam ayat ini diberikan dalil tentang sifat samadnya. کیونکہ اگر کسی نے آپ کو جنا ہے تو آپ اس کے محتاج ہو گئے. Sebab kalau dia dilahirkan maka tentu dia memerlukan yang melahirkannya itu. اور اگر آپ نے کسی کو جنا ہے تو پھر بھی آپ اس کے محتاج تھے تو آپ نے اس کو جنا ہے. Begitu juga kalau dia melahirkan maka tentu dia juga memerlukan yang dilahirkan. Lekin wo hasti jo na jani gayi hai na usne kisi ko jana hai. Jadi wujud yang tidak dilahirkan dan tidak melahirkan wo aise rishton se mutalluqat se paak hai. Dia suci bersih dari hubungan-hubungan dengan apapun dan siapapun. Usko aise rishton ki zarurat nahi hai. Dia tidak memerlukan hubungan-hubungan demikian. Wo inse bala hai. Karena dia unggul, berada di atas semuanya itu. Kyunki jo insaan paida hua hai. Karena manusia yang dilahirkan atau lahir. Ya agar koi hewan paida hua hai. Atau hewan lahir. Ya agar koi nabatat paida hui hai. Atau ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. To kisi ne usko paida kiya hai. Maka pasti ada yang memeliharanya, ada yang menanamnya atau yang melahirkannya. To wo muhtaj hogi uski jisne usko paida kiya hai. Berarti yang lahir atau yang tumbuh itu memerlukan yang melahirkan, yang menumbuhkan. Wo apni paidaish ke liye apne maa baap ka muhtaj tha. Karena kalau anak-anak pasti dia memerlukan orang tua yang telah melahirkannya. Kalau orang tuanya tidak melahirkannya pasti dia tidak lahir. Begitu juga manusia memerlukan untuk adanya keturunan yang untuk itu dia melahirkan. Tere baki hewan aur nabatat hain. Begitu juga hewan-hewan yang lain dan tumbuh-tumbuhan. Ki wo aage apni nasal ko badhate hain isliye ki unko zarurat hoti hai. Makanya semuanya itu melahirkan atau menumbuhkan karena memerlukan yang dilahirkan atau ditumbuhkan itu. Ye paida hona ya paida karna zarurat ya ihtiyaj ko sabit karta hai. Jadi melahirkan atau menumbuhkan itu menunjukkan adanya keperluan. Lekin agar koi aisi hasti ho jo na paida hui ho aur na usne kisi ko paida karna ho ya kiya ho to iska matlab hai ki wo ihtiyaj se bala hai. Tapi kalau ada wujud yang tidak dilahirkan dan tidak melahirkan masa lampau atau di masa yang akan datang, maka tentu dia tidak memerlukan siapapun. Fir atau apapun. Aur bhi bahut latif ishara hai. Dan di dalamnya ini ada lagi yang sangat rinci atau halus diisyarakan. Sirf agar aap duniya mein nazar doda kar dekhen. Kalau tuan-tuan menyaksikan hal-hal di dunia ini saja, to insano aur hewano aur nabatat har cheez mein gaur kar le. Yaitu merenungkan, memperhatikan manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Wohi cheez aage apni aulaad paida karti hai jo aarzi ho isme fana ho jana ho. Jadi bahwa semuanya ini manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan akan fana, makanya melahirkan atau menumbuhkan keturunannya. Jiske andar salahiyatain kam ho, yaitu wujud yang di dalam dirinya tidak sempurna kemampuannya. Maksudnya insan hai to wo apni aulaad paida karta hai. Seperti manusia melahirkan keturunan aur wo mar jata hai. Maka pasti mati. फिर उसकी औलाद आगे औलाद पैदा करती है, फिर वो भी मर जाती है। Begitu juga keturunan itu akan melahirkan keturunan dan dia pasti mati. Begitu juga seterusnya yang melahirkan pasti mati. Begitu juga hewan-hewan karena akan mati maka dia melahirkan keturunannya. Begitu juga keturunannya itu melahirkan lagi keturunan karena yang melahirkan akan mati. Begitu juga tumbuh-tumbuhan karena terbatas umurnya maka ada biji atau hal yang akan bisa meneruskan keturunannya. तो इसमें खुदा ताला की एक और सिफत की तरफ भी इशारा किया गया। Jadi di sini hal ini menunjukkan kepada menunjukkan lagi kepada salah satu sifat Allah Ta'ala ke خدا تعالی کو فنا نہیں ہے, yaitu bahwa Allah Ta'ala tidak fana. Kyunki agar fana hoti to usko ye zarurat hoti ki wo apni nasl ko aage chalaye. Sebab kalau dia fana atau akan habis maka pasti dia akan meneruskan atau menciptakan keturunannya. Lekin kyunki wo hamesha se hai aur hamesha rehne wala hai. Tapi karena dia itu wujud yang ada sejak azali dan terus sampai abadi, maka isliye usko ye zarurat nahi hai ki wo jana jata ya wo aage kisi ko janta. Oleh karena itu dia tidak memerlukan dilahirkan dan tidak memerlukan melahirkan. Iske baad akhri ayat hai walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan pada bagian akhir ayat terakhir yaitu walam yakulahu kufuwan ahad. Isme is baat ki taraf isyara kiya hai. Di sini mengisyarakan kepada sesuatu ke khuda taala apni sifat mein bhi yakta hai. Yaitu bahwa Allah taala konsisten di dalam sifatnya. Uski sifat mein bhi koi aur uska shareek nahi hai. Dan tidak dan dia tunggal menyendiri, tidak ada yang berserikat di dalam sifat. Iske baad agli surat Al Falak hai. Kemudian surah Al Falak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma falaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathatil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Main Allah ka naam lekar jo bin mange dene wala aur bar bar rehm karne wala hai shuru karta hu. Aku memulai dengan nama Allah wujud yang memberikan tanpa diminta dan berkali-kali memperlihatkan kasih sayangnya. Qul tu kahde. Qul katakanlah olehmu. A'udzu bi rabbil falaq. Main subuh ke Rabb ki panah mein aata hu. Aku datang berlindung kepada Tuhannya fajar atau pagi. Min syarri ma khalaq, jo kuch bhi wo paida karti hai ya karta hai, terhadap apapun yang dia ciptakan. Uske syar se bachne ke liye, yaitu berlindung dari kejahatan ciptaan itu. Yani falak jo kuch paida karti hai uske syar se, yaitu berlindung dari kejahatan yang diciptakan oleh falak. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, aur har andhera karne wale ke syar se jab wo chha jaye. Dan juga berlindung dari kejahatan yang menciptakan malam ketika kegelapan itu menyebar. Wa min syarri nafathati fil uqad, aur tamam aise nafus ki shararat se jo taluqat ko todne ke liye girhon mein phoonke maarte hain. Dan juga berlindung terhadap wujud-wujud yang meniupkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan per, perpecahan. Min syarr hasidin iza hasad, aur har hasad karne wale ke syarr se jab wo hasad kare. Dan berlindung kepada kejahatan orang-orang yang iri atau hasad ketika mereka melakukan sifat hasad atau iri. Is surat ka naam surat al-falak hai. Nama surah ini adalah surah Al-Falaq. Isme bhi kul ke maane jaise ki hum pehle pad chuke hain. Di sini juga ada kata kul sebagaimana sudah kita pelajari sebelumnya. Ke awal aan Huzur sallallahu alaihi wasallam aur aapke baad har zamana ke har musalman ko hukm hai. Yaitu mula seperti sudah dipelajari sebelumnya bahwa yang dituju pertama adalah atau objek pertama adalah hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu semua umat Islam yang di setiap zaman. Yaitu Allah taala ki panah mangta chala jaye. Yaitu bahwa mereka hendaknya terus-menerus memohon perlindungan Allah taala. Isme pehli baat ye bayan hui hai. Di sini mula pertama yang dijelaskan ke tum Allah ki panah mango, itu bahwa kamu hendaknya mohon perlindungan Allah taala. Iska matlab ye hai ke tum Allah par tawakkal karo, yang artinya bahwa kamu harus tawakal kepada Allah. Jab tum Allah ki panah mein aaoge to goya tum har shakhs ka inkar karoge. Karena kalau kamu datang berlindung kepada Allah, artinya kamu mengingkari semua wujud yang lain. Tumhe kisi aur ki fikr nahi hogi. Yaitu kamu tidak memikirkan apa atau siapapun. Jab wo har jagah har majlis mein har maqam par ye kahega ke main sirf Allah ki panah mangta hu, mujhe aur kisi ki koi fikr nahi hai. Jadi kalau di dalam setiap pertemuan atau setiap kehadiran selalu kita mengucapkan permohonan perlindungan kepada Allah taala. Aur uske baad agar wo apne afsar se bhi darta hai, dan jika setelah itu dia masih takut kepada pimpinannya, to har koi usse ye kahega ke tum to kehte the ke main sirf Allah ki panah mangta hu, maka orang akan mengatakan bahwa engkau selalu mengatakan bahwa aku hanya memohon perlindungan pada Allah taala. Lekin tum to apne afsar ki khushnudi chahte ho, tapi kamu tetap mencari muka atau mengharapkan kesenangan hati dari pimpinan kamu. To log uska istiza karenge, maka orang pasti akan memperolok-oloknya. Isliye ye dawa koi mamooli dawa nahi hai. Jadi pendawaan atau pernyataan ini bukan suatu pernyataan yang mudah ke insan sirf ek dawa kare ke main sirf khuda se darta hu, yaitu bahwa orang hanya mengatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah taala. Baaz log dua bhi is tarah karte hain ya karwate hain. Sebagian orang berdoa atau memohon doa seperti ini ke doa ke liye kehte hain lekin unko doa par yakin nahi hota, yaitu memang dia memohon doa tapi dia tidak yakin kepada doa. Wo rasman sirf doa karte hain ya karne ke liye kehte hain, yaitu dia berdoa hanya kebiasaan, dia berdoa atau memohon doa hanya kebiasaan. Saath hi apne kaam ke liye kisi sifarish ki bhi koshish karte hain ya kehte hain ki ye sifarish ho jaye to acha hai, tapi dia bergantung kepada rekomendasi orang. Kalau katanya direkomendasi barulah oke. To unka ye sifarish ke liye kehna darasal doa ke yakin se inkar hai. Jadi bergantung kepada rekomendasi itu menunjukkan bahwa dia ingkar terhadap doa. To isme yahi mazmoon bayan hua hai. Jadi di sini topik inilah yang dijelaskan ke tum Allah taala ko har cheez par qadir samjho, itu bahwa kamu hendaknya meyakini kadirnya sifat Allah taala, us par pura tawakkul karo dan bertawakallah secara sempurna kepadanya, aur sirf ilm ki had tak nahi balki amlan bhi sirf usi ka khauf apne dil mein rakho. Jadi rasa takut di dalam hati bukan hanya secara ilmu tapi secara amalan. Ghairullah ka dil ka khauf aur khayal dil se nikal do, yaitu rasa takut dan pemahaman atau pemikiran tentang sesuatu selain Allah hendaknya dikeluarkan dari hati. Yahan Allah Ta'ala firmata hai kul a'udhu bi rabbil falak. Di sini Allah Ta'ala berfirman kul a'udhu bi rabbil falak. Falak subuh ko kehte hai. Falak artinya subuh. Jab subuh hoti hai to roshni ho jati hai. Karena kalau waktu datang subuh maka mulai nampak cahaya. Jab roshni hoti hai to logon ki aankhein khulti hai. Dan ketika mulai ada cahaya maka mata manusia mulai terbuka. Jab aankhein khulti hai to log dekhne lagte hai. Dan ketika mata terbuka maka orang-orang mulai melihat. Jab log dekhne lagte hain to unko khamiyan aur khubiyan nazar aane lagti hain. Maka ketika orang mulai melihat, buka mata dan melihat, maka mulai nampak kepada mereka kekurangan, keburukan atau kebaikan atau keindahan. To is baat ki taraf isyara kiya gaya hai. Nah, mengenai inilah diisyarakan dalam surah ini. Ya Allah, jab tu subuh ka rab hai, yaitu bahwa ya Allah karena engkau adalah Rabbnya subuh. Jab subuh hogi to roshni ho jayegi, yaitu ketika subuh maka pasti akan ada cahaya. Log dekhne lagenge, orang-orang mulai melihat. Meri kamzoriyan aur nalaikiyan logon ke samne aa jayengi, yaitu bahwa kekurangan-kekurangan dan ketidaklayakan saya akan mulai nampak di mata manusia. Ya Allah, meri parda poshi farma. Maka ya Allah, tutupilah, lindungilah aku. Fir isme ye bhi ishara hai. Dan di sini pun ada isyarah. Ya Allah, yaitu ya Allah, subuh hogi, subuh akan datang, roshni ho jayegi, dan akan ada cahaya. Logon ko meri khubiyan nazar aayengi, orang-orang akan melihat juga kebaikan ataupun keindahan saya. Ho sakta hai ki wo khubiyan mere andar maujood na ho, bisa saja keindahan atau kelebihan itu tidak ada di dalam diri saya. Logon ko galti lag rahi ho, orang-orang rupanya salah menanggapi. Isliye logon ko bhi thokar se baja. Oleh karena itu sinarkanlah orang-orang dari tersandung mengenai hal tersebut. Fir isme ye baat bhi maujood hai. Dan di sini pun ada terdapat di dalam ini. Eh subuh ke rab, wahai Rabbnya subuh, main teri bana chahta hu, aku memohon perlindunganmu. Ke subuh hogi, bahwa akan datang subuh, roshni ho jayegi, akan bercahaya, ada cahaya. Log dekhne lagenge, dan orang akan mulai melihat. Unko meri khubiyan nazar aayengi, mereka akan melihat kebaikan-kebaikan saya. Wo khubiyan mujh mein waqiatan maujood bhi ho sakti hain, wala bisa saja kebaikan-kebaikan itu ada di dalam diri saya. Is un khubiyon ke natija mein log mujhse hasad karne lagenge, yaitu bahwa orang-orang dengan melihat kebaikan saya itu atau kelebihan saya itu mulai timbul iri hati. Ya Allah, mujhe un hasad karne walon ke hasad se bhi bacha. Maka ya Allah, lindungilah aku terhadap orang-orang yang iri atau hasad itu. Ya Allah, ya Allah, subuh hogi, akan datang subuh, roshni ho jayegi, dan akan ada cahaya. Log dekhne lagenge, dan orang-orang akan melihat. Logon ko meri khubiyan nazar aayengi, dan orang-orang melihat kebaikan-kebaikan atau kelebihan saya. Ho sakta hai ki wo khubiyan mujh mein maujood ho, dan bisa saja kebaikan atau kelebihan itu ada di dalam diri saya. Ho sakta hai ki uske natije mein log to hasad na kare, bisa saja kemudian orang-orang tidak iri kepada saya. Lekin mere andar takabbur paida ho jaye, tapi bisa saja muncul ketakaburan di dalam hati saya. Isliye mujhe us takabbur se bhi bacha, maka hindarkan atau lindungilah saya dari sifat takabur seperti itu. Kul a'udzu bi rabbil falak min sharri ma khalaq mein ek aur baat ki taraf bhi ishara hai. Di dalam kul a'udzu bi rabbil falak min sharri ma khalaq ada lagi satu isyarat di dalamnya. Ke duniya mein koi aisi cheez nahi hai, di dalam dunia ini tidak ada suatu benda pun, jo sarapa faida mand ho, yaitu yang keseluruhan bagiannya itu berfaedah. Aur koi cheez aisi nahi hai, dan tidak ada juga suatu benda pun, jo sarapa nuksan de ho, yang kesemua bagiannya itu merugikan atau merusak. ये उसका इस्तेमाल है, penggunaannya lah, जो उसे अच्छा या बुरा बनाता है, yang akan menjadi menghasilkan kebaikan atau kerugian atau keburukan. Dunia में हर चीज है, semua benda di dunia ini, उसके फवायद भी हैं और उसके नुकसानात भी हैं, mengandung kebaikan atau faedah dan keburukan atau kerugian di dalamnya. ये हमारा इस्तेमाल बताएगा कि वो चीज फायदेमंद है या नुकसानदेह है. Penggunaan kita lah yang akan menghasilkan apakah benda itu berguna atau tidak berguna atau merugikan. एक छुरी है, misalnya pisau, उसके साथ मैं फल और सब्जियां काटता हूं और खाता हूं और अपने बच्चों को खिलाता हूं. Melalui pisau itu saya bisa mengupas buah-buahan atau memotong sayuran yang yang saya makan atau memberi makan pada keluarga saya. अपनी सेहत का ख्याल रखता हूं, बच्चों की सेहत का ख्याल रखता हूं. Yang dengan itu saya bisa menjaga kesehatan sendiri dan kesehatan keluarga atau anak-anak. उसी छुरी या चाकू से मैं मिसवाक काटता हूं, दांत साफ करता हूं, वुजू करता हूं, नमाज पढ़ता हूं. Ya, dan melalui pisau itu juga saya bisa memotong ranting yang bisa dijadikan miswak, menggosok gigi, kemudian saya bisa berwudu. Aur wahi churi hai jisse main kisi ko maar kar uska qatl bhi kar sakta hu. Dan pisau itu juga yang bisa digunakan untuk membunuh. Isi tarah is zamana mein aap TV dekh le, computer dekh le, mobile phone dekh le. Begitu juga perhatikanlah misalnya TV, komputer, telepon, genggam. वही टीवी है, उस पर हम बेहुदा और लगव फिल्में भी देख सकते हैं. Di TV itu kita bisa melihat film-film yang sia-sia. और वही टीवी है जिस पर हम हुजूर का खुतबा भी सुन सकते हैं. Di TV itu pun kita bisa mendengar khutbah huzur. तो कोई चीज भी अपनी जात में ना अच्छी है ना बुरी है. Jadi benda tidak ada benda yang di dalamnya hanya kebaikan atau keburukan saja. Ye uska istemal hai jo use accha ya bura banata hai. Penggunaannya lah yang akan menghasilkan kebaikan atau keburukan. Isliye min sharri ma khalaq mein isi baat ki taraf ishara kiya hai. Jadi di dalam min sharri ma khalaq itu mengisyarakan kepada ini. Ke us cheez ki takleeq se jo shar paida ho main usse bhi teri bana mangta hu. Yaitu bahwa di dalam penciptaan benda-benda tersebut aku berlindung kepadamu dari keburukan dari ciptaan itu. Ke hum mujhe sirf uske jo acche istemal hain uski taufeeq de aur bure istemal se apni panah mein rakh. Itu berilah taufik kepada saya hanya bisa menggunakan kebaikan atau sisi baik dari benda itu dan lindungi saya dari penggunaan dari sisi yang tidak baik. Iske baad Allah Taala farmata hai. Kemudian Allah Taala berfirman wa min sharri ghasiqin idza waqab. Min sharri ghasiqin idza waqab. Aur andhera karne wale ke shar se jab wo chha jaye. Yaitu berlindung kepada keburukan, kegelapan yang jika akan menyebar. Ghasaq suraj ke ghurub hone ko bhi kehte hain. Kata ghasaq juga bisa berarti waktu terbenamnya matahari. Aur raat ko bhi kehte hain. Dan juga bisa digunakan untuk menunjukkan malam. Aur waqab usko kehte hain ki jab khoob andhera phail jata hai. Dan waqab artinya ketika malam telah benar-benar larut. Isme bhi is baat ki taraf ishara hai. Ini pun mengisyarakan kepada ke kuch buraiyan aisi hain bahwa ada beberapa keburukan jo khaas taur par andhere mein ki jati hain yang bisa terjadi hanya pada waktu malam. तो उनसे भी खुदा ताला की पनाह मांगी गई है. Dan itu pun dimohonkan perlindungan kepada Allah Taala mengenai hal itu. Ya खुदा, जिस तरह सुबह के वक्त बात चीजें जाहिर होती हैं. Itu bahwa wahai Allah, sebagaimana ketika pagi akan nampak berbagai keburukan. मैंने उनसे तेरी पनाह चाही थी. Dan aku telah memohon perlindungan kepadamu. इसी तरह मैं उन चीजों से भी तेरी पनाह चाहता हूं. dan oleh karena itu aku pun memohon perlindungan kepadamu terhadap benda-benda jo bil umum raat ko zahir hoti hain, yang pada umumnya zahir pada waktu malam. To mujhe din mein zahir hone wale shar se bhi mahfooz rakh aur raat ko zahir hone wale shar se bhi mahfooz rakh. Jadi lindungilah aku dari terhadap keburukan-keburukan atau kejahatan yang muncul pada waktu siang dan juga muncul pada waktu malam. Un buraiyon se bhi mehfooz rakh jo din ko zahir hoti hain, un buraiyon se bhi mehfooz rakh jo bil umum raat ko ki jati hain. Itu mohon perlindungan terhadap keburukan yang bisa saja muncul pada umumnya di waktu siang dan juga umumnya muncul pada waktu malam. Maine arz kiya hai ke ghasq suraj ke ghurub hone ko kehte hain. Saya telah menyebutkan tadi bahwa ghasq bisa digunakan untuk terbenamnya matahari. Quran Kareem ne aa Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam ko bhi siraje munir qarar diya hai. Al-Quranul Karim juga menyebutkan bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sirajul munir. Junache muslimano ko is taraf tawajjuh dilayi hai. Jadi orang-orang Islam sebenarnya ditarik perhatiannya ke arah ini. Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam ek insan hai. Bahwa hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam adalah seorang manusia aur bahaisiyat insan aapka bhi wafat pa jana lazmi hai, dan sebagai manusia maka adalah suatu hal yang lazim bahwa beliau akan wafat. To ae musalmano jab aa Huzur Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam wafat pa jaye, yaitu bahwa hai orang-orang Islam jika beliau Sallallahu Alaihi wasallam wafat, iske baad jo fitne paida honge, maka fitnah-fitnah yang akan muncul pada waktu itu, un fitno se mahfuz rehne ke liye bhi dua karte raho, maka terus berdoa untuk terlindung dari fitnah-fitnah yang demikian. Allah Ta'ala tumhe un fitno se mahfuz rakhe, yaitu semoga Allah Ta'ala melindungi kalian dari fitnah-fitnah atau kerusuhan tersebut. Isi tarah Quran Kareem ke mutalliq bhi ahadees mein ye zikr milta hai. Begitu juga berkenaan dengan Al-Quranul Karim ada disebutkan di dalam sebuah hadis ke akhir zamana mein Quran Kareem sirf rasman reh jayega, yaitu bahwa Al-Quranul Karim di akhir zaman hanya merupakan suatu kebiasaan yang tertinggal. To us hawale se bhi farmaya ke jab wo waqt aa jayega ke Quran Kareem ki taleem jo suraj ki tarah roshan hai jab wo bazaahir maan pad jaye to uske natija mein jo fitne paida hon unse bhi hame mahfooz rakh. Yaitu bahwa lindungilah kami dari kejahatan-kejahatan yang bisa muncul karena di saat Al-Qur'anul Karim atau ajarannya itu menjadi kabur karena zaman. Yaitu ajaran yang begitu baik akhirnya menjadi redup karena keadaan atau zaman. Suraj ke ghurub hone ke saath saath suraj ko grahan lagna bhi ek matlab hai ghasq ka. Jadi ghasq pun selain artinya matahari terbenam juga bisa berarti menunjuk kepada gerhana matahari. Aur suraj ko grahan lagne ki ek nishani ka zikr ahadees mein bhi hame milta hai. Sedangkan mengenai gerhana matahari berkenaan dengan tanda tersebut disebutkan di dalam hadis jo mamurin ki tarikh mein ek munfarid nishani hai, yaitu merupakan suatu tanda yang istimewa berkenaan dengan kedatangan para nabi. To isme is baat ki taraf bhi ishara hai, di sini pun ada isyara untuk itu ke ae musliman tu Allah ki panah mangta rahe, yaitu hai orang-orang Islam mohon terus-menerus perlindungan Allah Ta'ala ke jab akhri zamana mein suraj ko grahan lagega, yaitu bahwa jika matahari gerhana di akhir zaman aur wo zamana fitno ka hoga, dan zaman fitnah ataupun kerusuhan aur wo fitne pure zor ke sath chha jayenge, dan fitnah itu akan akan meluas ya demikian rupa, tu unse panah mangta rahe, maka mintalah terus-menerus perlindungan. Aur tu is baat se bhi bana mangta rahe ke us zamana mein tu khuda ke us farishtada ke mukhalifin mein se shamil na ho, yaitu bahwa terus menerus mohon perlindungan agar supaya engkau tidak termasuk orang yang memusuhi atau menentang utusan atau pilihan wujud pilihan Tuhan itu. फिर इसमें एक और बात की तरफ भी इशारा है dan sini pun ada isyarah juga ke फरमाया पहले कि कुल औजु बि रब्बिल फलक मिन शर मा खलक व मिन शर गासिकिन इज़ा वक़ब itu bahwa mula pertama disebutkan bahwa qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasikin idza waqab yani kuch khamiyan insaan aur kisi cheez ki paidaish ke waqt hoti hain yaitu bahwa ada kekurangan-kekurangan keterbatasan di dalam kelahiran atau penciptaan manusia dan benda lain hame un khamiyon se bhi mahfooz rakh jo paidaish ki khamiyan hoti hain yaitu lindungilah kami dari atau terhadap kekurangan-kekurangan karena penciptaan atau kelahiran isi baat ki taraf Hazur sallallahu alaihi wasallam ne bhi ishara farmaya hai dan ke arah inilah hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ke jab koi tum mein se apni biwi ke paas jaye itu bahwa jika kamu pergi ke dekat istri kamu to wo masse syaitan se mehfooz rehne ke liye dua kare maka berdoalah kepada Allah terhadap pengaruh syaitan ke is taluq mein paida hone wali aulad ko khuda taala syaitan se mehfooz rakhe yaitu supaya keturunan yang lahir dari hubungan dengan hubungan tersebut Allah taala lindungi dari pengaruh syaitan har kisam ki kamzoriyon se mehfooz rakhe dan dilindungi dari dari berbagai kekurangan dan kelemahan to ek taraf min sharri ma khalaq mein ye ishara kiya ke jo paidaish ke नकायस हैं उनसे महफूज रख yaitu bahwa dari di sisi satu sisi min syarri ma khalaq itu adalah permohonan perlindungan terhadap kemungkinan kekurangan kelemahan ketika kelahiran atau और min syarri ghasikin idza waqab में दूसरी तरफ इशारा फरमाया dan di dalam ghasikin idza waqab mengisyaratkan kepada kelemahan di sisi lain kebal dafa aisa bhi hota hai ke paidaish ke waqt koi naqs paida nahi hota bahwa bisa saja ketika lahir tidak ada kekurangan dan kelemahan paidaish har lihaz se mukammal hoti hai bahwa kelahirannya dari berbagai segi sempurna wo syaitan ke mas se bhi mehfooz rehti hai dan terpelihara dari pengaruh syaitan lekin kudrati baat hai ke jis cheez ko uruj hua hai uska zawal bhi aana hai tapi merupakan suatu hal yang alami bahwa sesuatu yang akan menapak tinggi maju meninggi pasti dia akan menurun khuda taala ke siwa duniya mein koi aisi cheez nahi ke jiske uruj ke baad usko zawal na ho bahwa tidak ada satu benda pun atau apapun di dunia ini yang maju lalu kemudian tidak mundur to us zawal ke waqt bhi kuch khamiyan paida ho jati hain dan ketika mengalami kemunduran itu pasti ada kekurangan dan kelemahan ay khuda hame unse bhi mahfooz rakh bahwa ya allah lindungilah juga kami dari hal tersebut ay baaz dafa aisa bhi hota hai ke insaan nek paida hota hai itu bahwa kadangkala bahwa manusia lahir dalam keadaan baik वो सारी जिंदगी अपनी तरफ से नेक अमल बजा लाने की कोशिश भी करता है dan terus menerus sepanjang hidup berupaya untuk berbuat baik लेकिन आखिरी उम्र में ठोकर खा जाता है tetapi pada akhir umurnya dia tersandung Allah taala ne is ayat mein bayan farmaya hai di dalam ayat ini Allah taala berfirman menjelaskan कि तुम हमेशा पनाह मांगते रहो itu bahwa kamu harus terus menerus memohon pertolongan perlindungan कि जिस खुदा ने तुम्हें पैदाइश के नकायस से बचाया है itu bahwa Tuhan yang telah melindungi kamu dari kekurangan kelahiran वो तुम्हारा अंजाम भी पता करे bahwa semoga dia menganugerahkan pada kamu akhir yang baik ये बड़ी जरूरी दुआ है इसको यूं जरूर याद रखें ini doa yang sangat penting maka harus terus digunakan और मुझे भी इस दुआ में याद रखें dan ingatlah saya pun di dalam doa-doa ini इसके साथ ही इस बात आयत में ये भी इशारा है selain itu di dalam ayat ini juga ada isyarah कि हर चीज जिसको उरूज है bahwa semua benda yang mengalami kemajuan, usko zawal bhi aana hai, pas dia akan mengalami juga kemunduran. Kuch fitne ya azmaishe aisi hoti hain jo uruj ke saath aati hain, bahwa ada percobaan ataupun ujian yang bersamaan dengan kemajuan. Aur kuch azmaishe aur fitne aise hain jo zawal ke saath aate hain, dan juga ada ada percobaan atau ujian ketika terjadi kemunduran. Jaise ki agar mati lihaz se dekha jaye, itu kalau dilihat dari segi duniawi ataupun lahiriah, to kuch baatein aisi hain ki jab insaan ke paas maal aata hai to wo kuch aazmaishon mein pad jata hai, yaitu bahwa ketika seorang mendapatkan harta maka dia masuk ke dalam percobaan. Jahan rupaye ka milna apni zaat mein ek aazmaish hai, yaitu mendapatkan uang pun merupakan suatu percobaan. Wahi rupaya milkar uske baad uska haath se chale jana bhi ek aazmaish hai, tapi setelah dia mendapatkan uang dan kemudian uang itu lepas dari tangannya pun merupakan suatu percobaan. Aur shayad wo zyada aazmaish hai banisbat iske ki insaan ko kabhi rupaya mile hi na. Jadi jauh lebih bahaya percobaan ketika uang lepas dibanding dengan dia tidak mendapatkan uang. Isi baat ki taraf aam Huzur sallallahu alaihi wasallam ne apni hadis mein ishara farmaya hai. Hal inilah yang isyarakan oleh hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Qadil faqran yakun kufran. Ya. Qareeb hai ke ghurbat kufr ban jaye. Yaitu bahwa hampir-hampirlah kemiskinan menjadikan kekufuran. To isme is baat ki taraf bhi ishara hai ke ae khuda main har aruj ke waqt teri panah chahta hu aur har zawal ke waqt bhi teri panah chahta hu. Jadi dalam doa ini juga diajarkan pada kita bahwa doa ya Allah aku memohon perlindungan kepadamu ketika maju dan juga ketika mundur. Agli ayat hai wa min sharr min naffasat fil uqad, dan ayat berikutnya ke main aise tamam nafus ki shararat se bhi Khuda Taala ki panah mangta hu, dan aku juga memohon perlindungan kepada Allah Taala terhadap jiwa-jiwa jo talukat ko todne ke liye grihon mein phoonke maarte hain, yang menimbulkan berbagai macam perpecahan dengan cara meniupkan sesuatu ke dalam ikatan. Ye Arab mein bhi riwaj tha aur duniya ke mukhtalif ilaqon mein bhi ye riwaj hai. Ini merupakan suatu kebiasaan di bangsa Arab dan juga di beberapa bagian di dunia ini. Ke log talukat ko kharab karne ke liye, bahwa untuk merusak hubungan atau ikatan, jadu karne ki koshish karte hain, berupaya untuk mensihir atau melakukan santet. Mukhtalif totke karte hain, yaitu berbagai macam cara itu santet itu dilakukan. Isme is baat ki taraf to ishara nahi hai ki us jadu ka koi asar hota hai. Jadi di sini bukan isyara bahwa santet itu memang ada, lekin unke syar se bachne ka zarur bataya hai. Tapi isyarat mengenai memohon perlindungan terhadap kejahatannya itu di sini. Unki bad niyat se bachne ka bataya hai. Yaitu menyatakan tentang memohon perlindungan terhadap niat jahat mereka. Aur sabse zyada unke khayalat se bachne ka bataya hai. Dan juga yang paling utama memohon perlindungan dari pemikiran-pemikiran mereka. Kyunki jadu ka asar to nahi hota, karena sihir itu tidak ada efeknya. Lekin jab insaan aise logon ke paas baithna shuru hota hai, tetapi jika seseorang duduk di antara orang-orang seperti itu, aur wo aista aista insaan ko kuch baatein kehte rehte hain, dan mereka itu akan menyampaikan kepada orang lain hal-hal yang hal-hal aista aista wo khayalat insaan ke dimag mein baithne shuru hote hain, maka apa yang mereka sampaikan itu ya biasanya mulai perlahan-lahan tertanam di dalam pikiran orang lain. Un khayalat ka asar zarur dil par padta hai, dan akhirnya efek dari pemikiran-pemikiran itu akan mempengaruhi hati. Isse hi slow poisoning kehte hain, yaitu yang ya di dalam istilah disebut peracunan yang perlahan-lahan. کہ ایک شخص چاہتا ہے کہ دو شخص کے تعلقات جو ہیں باہمی وہ ختم ہو جائیں. Misalnya ada seseorang menginginkan hubungan antara dua orang itu menjadi putus. تو وہ ان دونوں میں سے ایک کے کو آہستہ آہستہ دوسرے کے خلاف بڑھکانا شروع کرے گا. Maka orang yang jahat ini pertama akan menyampaikan informasi yang akan merenggangkan hubungan antara keduanya itu. Unke darmiyan galat fahmiya paida karne ki koshish. Dan akan berupaya untuk menimbulkan kesalahpahaman di antara dua orang itu. Dusre ke khilaf dil mein bughz paida karne ki koshish karega. Dan berupaya agar akan muncul kedengkian di dalam hati salah satu dari mereka itu. Ke dekho tumhara wo dost hai usne falam oke par ye kiya. Misalnya dikatakan bahwa lihat itu kawan kamu itu melakukan ini dan itu. Dia melakukan ini. Ini kebiasaannya begini. Itu dia duduk bersama si Fulan. Dia mengatakan sesuatu tentang kamu. Dan ini dia lakukan perlahan-perlahan. یہاں تک کہ ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے sehingga dalam hati orang yang tujunya itu کہ وہ ہمارا دوست نہیں ہے بلکہ دشمن ہے bahwa orang yang maksudnya itu dianggap menjadi musuh bukan kawan lagi اور ہم اس تعلق کو ختم کر لیتے ہیں dan akhirnya ingin memutus hubungan اس بات سے بچنے کے لیے بتایا گیا ہے jadi doa ini diajarkan untuk memohon perlindungan terhadap hal yang seperti itu. Is baat ka bahut zyada asar hota hai. Karena efek daripada cara seperti itu sangat luar biasa. English mein kehte hain a man is known by his company which he keeps. Ke insaan apni us majlis se pehchana jata hai jo wo rakhta hai ya insaan apne doston se pehchana jata hai. Yaitu bahwa ada ungkapan mengatakan bahwa seseorang dikenal dari apa yang dia simpan atau dari teman yang dia pilih. Insan ke jo dost hote hain jis majlis mein wo baithta hai uska zarur asar hota hai. Yaitu bahwa seseorang pasti dipengaruhi oleh orang-orang yang dia bergaul atau bersama dengan mereka. Falsafa hum is baat ko mamooli khayal karte hain. Kadangkala kita menganggap hal ini remeh atau kecil. Halanke ye bahut aham baat hai. Padahal ini hal yang sangat penting diperhatikan. Ek musliman Hazrat Khalifatul Masih Awwal radhiyallahu ta'ala anhu ke paas aaya. Ada seorang Islam datang kepada Hadrat Khalifatul Masih Awwal radhiyallahu anhu. Aur usne aakar kaha ke mera beta acha khasa musliman tha. اب آہستہ آہستہ دہریہ ہوتا جا رہا ہے orang tua itu melaporkan bahwa mengatakan anak saya adalah orang anak beragama Islam yang baik tapi perlahan-lahan menjadi orang ateis وہ کہتا ہے کہ میں نے بڑے پریشانی میں حضرت خلیفہ مسیح اول کو یہ بات بتائی orang ini mengatakan bahwa saya sangat gelisah dan menyampaikan ini kepada Hazrat Khalifatul Masih. Itu mohon supaya diobati atau didoakan. Dan Huzur langsung bersabda. Itu bahwa gantilah atau robalah tempat duduknya. وہ کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ یہ کیا بات ہوئی میں دعا کے لیے آیا تھا یا یہ کہا کرتے کہ اس کو بلاتے سمجھاتے انہوں نے کہا ہے کہ اسکول میں اسے کہو کہ اپنی سیٹ چینج کر لے yaitu orang tua ini mengatakan saya terheran-heran bahwa saya memohon doa dan ingin mendapat petunjuk atau anak saya dipanggil untuk diberi nasihat tapi ini dibilang supaya tempat duduknya itu dipindah خیر وہ آپ کے احترام میں چپ ہوا اور گھر چلا گیا jadi beliau ini karena menghormati Hadrat Khalifatul Masih maka dia diam dan pulang katanya jaga jam saya cek kia dan katanya setelah saya kembali ke rumah dan memeriksa dan mengecek to pata chala ke school mein wo ladka ek hindu ke sath ek hi desk par baithta hai yaitu bahwa ternyata anak putranya ini duduk bersama seorang Hindu yang tidak percaya Tuhan اور وہ ہندو اس کو کچھ نہ کچھ باتیں کہتا رہتا تھا dan orang Hindu ini terus menerus mengatakan sesuatu kepadanya جس کے نتیجے میں اس کے خیالات پر اثر ہو رہا تھا dan akhirnya lambat laun mempengaruhi pemikirannya اور آہستہ آہستہ اس کے دل میں خدا تعالیٰ کے متعلق بھی ایسے خیالات پیدا ہونے شروع ہو گئے. Dan akhirnya lambat laun hatinya pun di dalam hatinya pun muncul pemikiran tentang Tuhan seperti itu. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی جگہ چینج کروا دی. Maka orang tuanya mengatakan saya kemudian memindahkan tempat duduknya. اور چند دن میں ہی دیکھتے دیکھتے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. Maka hanya beberapa hari saja pemikirannya itu hilang dan menjadi baik. تو اس بات کا بہت اثر ہوتا ہے. Jadi memang hal ini sangat mempengaruhi. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے. Ada hadis dari Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Usme bhi hame isi baat ki taraf ishara milta hai. Dan kita mendapatkan isyarat mengenai ini di dalamnya. Hazur ne farmaya ki agar tumhara dost ek lohe ka kaam karne wala hai. Yaitu Hazur bersabda, jika kawan kamu seorang yang menjadi tukang besi, tum uske paas baithte ho dan kamu duduk di dekatnya, to امکان ہے کہ اس کی بھٹی سے کوئی چنگاری نکلے تمہارے کپڑوں کو جلا دے. Maka bisa saja dari tempat tungkunya itu keluar percikan api dan akan membakar pakaianmu. اگر تمہارے کپڑوں کو نہ بھی جلایا, kalau pakaian kamu tidak terbakar, تو بھٹی کے دھوئے سے تمہارے کپڑوں میں سے بدبو ضرور آئے گی. Maka paling tidak dari tungkunya itu muncul asap yang akan menimbulkan bau pada pakaian kamu. Isi tare agar tum ek khushbu bechne wale ke paas baithte ho. Begitu juga jika kamu duduk bersama orang yang menjual minyak wangi, to ho sakta hai ki tum usse koi khushbu le lo. Bisa saja kalian membeli atau mengambil darinya minyak wangi itu. Agar tum usse khushbu na bhi lo, kalau kalian tidak mengambil atau membeli darinya, ممکن ہے کہ تمہارے کپڑوں سے خوشبو ضرور آنے لگے گی. Tapi bisa saja pengaruh wangi itu akan akan melekat di pakaian kamu. یہاں دو مجلسوں کی طرف اشارہ ہے. Jadi di sini diisyaratkan terhadap dua model majelis. یہ نہیں ہے کہ جو لوہے کا کام کرتا ہے اس کے پاس نہ بیٹھیں اور جو خوشبو کا کام کرتا ہے اس کے پاس ضرور بیٹھیں. Jadi bukan masalah apakah duduk di tempat orang ahli besi ataupun penjual minyak wangi, balki achhi aur buri majlis ka ki taraf ishara kiya. Tapi isyarat berkenaan dengan duduk di majlis yang baik atau majlis yang buruk. Ki agar tum bure logo mein baithte ho, yaitu kalau kamu duduk di antara orang-orang yang buruk, to kafi had tak ye imkan maujood hai ki tum mein bhi wo buraiyan paida ho jaye, bahwa akan ada kemungkinan besar bahwa keburukan itu akan timbul melekat di dalam hati kamu. Agar wo buraiyan tumme paida na bhi hui, kalau keburukan itu tidak muncul di dalam diri kamu, to phir bhi tumhari badnami to zarur hogi, tapi setidak-tidaknya nama kamu menjadi buruk. Ke fulan aadmi hai jo choron mein baithta hai, bahwa si fulan duduk di antara orang-orang yang buruk, ya fulan aadmi hai jo sharabiyon mein baithta hai, atau si fulan duduk di antara para peminum, jab unme baithta hai to ho sakta hai ye bhi aisa hi ho. Karena kalau duduk bersama mereka mungkin dia juga seperti itu. Isi tarah agar tum ek achhi majlis mein sharif logon ki namaziyon ki majlis mein baithte ho, tapi kalau kalian duduk di antara orang-orang yang baik atau di antara orang-orang yang senang salat, to kafi had tak chance hai ki tum mein bhi woh nekiyan paida ho jaye, maka kemungkinan sangat besar kalian akan menjadi seperti itu. Agar tum mein woh nekiyan paida na bhi hui, tapi kalau kebaikan seperti itu tidak tumbuh di dalam diri kalian, to kam az kam tum mein tumhari nek nami to zarur hogi, tapi paling tidak nama kamu akan tetap harum. Ke ye nek logon ke sath rehta hai, itu bahwa orang ini selalu bersama orang-orang baik, namaziyon ke sath uthta baithta hai, jadi suka duduk bersama atau bersama dengan orang-orang yang salat. To in do majlison ka zikr hua hai. Jadi di sini disebutkan mengenai dua model majlis tersebut. To insaan ke doston ka, insaan ki majlis ka uske khayalat par asar padta hai. Jadi pemikiran seseorang sangat dipengaruhi oleh kawan-kawan pergaulannya. Chunanchye Khuda Taala ne farmaya ke panah mango. Oleh karena itu Allah Taala berfirman, mohonlah perlindungan. Aisi majalis se dari majelis-majelis jo khayalat ko gumrah karti hain, itu yang menyesatkan pemikiran, aur uske natije mein taluqat kharab hote hain, dan akhirnya hubungan akan menjadi rusak. Ye taluq insaan aur khuda ka bhi ho sakta hai. Hubungan itu bisa saja hubungan antara seseorang dengan Allah Ta'ala, insaan ka Nabi ke saath bhi ho sakta hai, atau hubungan seseorang itu dengan Nabi, insan ka khalifah ke saath bhi ho sakta hai, atau hubungan orang itu dengan hadrah khalifah, insan ka apne afsar ke saath bhi ho sakta hai, atau hubungan orang itu dengan pimpinannya, insan ka apni biwi ke saath bhi ho sakta hai, atau hubungan orang itu dengan istrinya, insan ka apne bachon ke saath bhi ho sakta hai, atau hubungan orang itu dengan anak-anaknya, insan ka hukumat ke saath bhi ho sakta hai, atau hubungan orang itu dengan pemerintah, insan ka kisi dusre insan ke saath bhi ho sakta hai, atau hubungan orang itu dengan orang lain. Ye tamam taluqat hain jinko log kharab karne ki koshish karte hain. Jadi ada orang-orang yang suka merusak hubungan-hubungan yang semuanya. Hubungan iski misale maujood hain, dan banyak misal ada contohnya. Kal insyaallah taala hum yahi se dobara shuru. Nah, kita besok akan mulai dari sini lagi.